على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله أجمعين والحمد لله kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan membaca kitab Bahjatu Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Qala rahimahullah al-hadith as-sani wal-khamsun. Hadith yang ke-52. Qala Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nazara an yuti Allah falyuti'hu wa man nazara an ya'si Allah fala ya'si. Rawahul Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaknya dia mentaatinya, yaitu hendaknya menunaikan nazarnya, hendaknya memenuhi nazarnya. Wa man nazara an ya'si Allah, dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, fala ya'sih, maka janganlah dia bermaksiat kepada Allah, yaitu jangan memenuhi nazarnya, jangan melaksanakan nazarnya. Hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Qala rahimahullah, an-nadru ilzamul abdi nafsahu ta'atan lillah. Nazar adalah seorang hamba mewajibkan kepada dirinya sendiri satu ketaatan kepada Allah. Sebagaimana kemarin yang sudah kita baca, bahwa nazar adalah seorang hamba mewajibkan kepada dirinya sendiri satu amalan yang tidak wajib dalam rangka berbuat taat kepada Allah. Perkara tersebut asalnya tidak wajib, tapi dia mewajibkan kepada dirinya sendiri di dalam rangka taat kepada Allah. Imma biduni sababin, mungkin itu tanpa sebab, yang kemarin dikatakan mutlak, nazar mutlak, nazar yang tanpa apa? Sebab. Kaqouli, seperti perkataan seorang, lillahi alayya, untuk Allah wajib atasku. Apa? Puasa mamanya. Wajib apa? Puasa. Au nazartu itqa raqabatin, atau aku menazarkan, aku bernazar untuk memerdekakan budak. Aku bernazar untuk memerdekakan apa? Budak. Au siyama kaza wa kaza, atau puasa demikian dan demikian. Oh, puasa 3 hari. Wajib atasku puasa 3 hari. Maknanya saya bernazar untuk puasa 3 hari. Atau saya bernazar untuk puasa 10 hari. Ini tanpa sebab. Awis sodakota bikada wakada, atau sodakoh, saya bernazar sedekah ke pondok setiap bulan 2 juta tanpa sebab, atau saya bernadar untuk memberikan infak sedekah kepada fulan, ini tanpa sebab, ini nadar yang tanpa sebab, mewajibkan kepada dirinya satu amal ketaatan yang tidak diwajibkan oleh Allah. Wa imma bisababin, dan mungkin dengan apa? Sebab. Yang kemarin kita katakan dengan apa? Mu'allaq. Yang terkait dengan sesuatu. Ka'an seperti yu'alliqa dzalika 'ala qudumi ghaibihi. Mengaitkan nazarnya tersebut atas apa? Kedatangan orang hilang. Umpamanya apa? Anaknya hilang, pergi bertahun-tahun tidak pulang. Kemudian bernadar, nanti kalau anak saya datang, ya, saya akan menyembelih kambing. Nah, menyembelih kambing asalnya tidak wajib. Tapi ketika anaknya datang, dia sudah bernazar seperti itu, menjadi wajib. Au bur'i maridin, atau sembuh dari satu sakit. Yang biasanya orang yang sakit sudah menahun, bertahun-tahun. Dicarikan obat kemana-mana tidak sembuh-sembuh, kemudian bernazar biasanya. Nanti kalau saya sembuh dari sakit ini, saya mau sedekah ke masjid 20 juta umpamanya. Ini nadarnya dikaitkan dengan apa? Kesembuhan. Au khusuli mahbubin, atau dengan sebab mendapatkan apa yang dia senangi, yang dia cintai, yang dia inginkan. Mungkin apa? Nanti kalau saya lulus, saya selesai belajar di pondok, atau saya selesai menghafal Al-Quran, saya mau sedekah ke pondok. Au zawali makruhin, atau dengan sebab apa? Hilangnya sesuatu yang tidak dia sukai, yang tidak dia senangi. Mungkin apa? Mendapatkan masalah yang sangat rumit, masalah yang tidak selesai-selesai. Kemudian dia bernadar, nanti kalau masalah ini selesai, karena pikirannya pusing, kemudian bernadar, nanti kalau masalah ini selesai, saya mau ngundang tetangga untuk makan-makan, menyembelih kambing. Ini suatu yang tidak wajib asalnya. Ketika dia nadar, kemudian masalah dia selesai, maka wajib bagi dia untuk menunaikannya. Qala, nah ini nadar yang dengan sebab atau dikaitkan dengan sesuatu. Mungkin mendapatkan nikmat atau terbebas dari musibah atau bencana. Famata tamma lahu matlubuhu wajib alaihil wafa, maka kapanpun sempurna apa yang dia inginkan, sempurna didapatkan apa yang dia inginkan, yang dia tuntut, yang dia cari, wajib untuk memenuhinya, wajib memenuhi nadar tersebut. Dari sini kita ketahui pengertian nadar. Yang kedua, jenis nazar. Nazar itu ada yang mutlak dan ada yang mu'allaq, atau nazar yang tanpa sebab dan nazar yang dengan sebab. Yang itu semua disebut dengan nazar tabarrur, nazar untuk berbuat kebajikan, nazar untuk berbuat ketaatan. Dan itu yang wajib untuk dipenuhi. Nazar tabarrur. Qala rahimahullah, wa hadzal haditsu syamilun li ta'ati kulliha. Dan hadis ini mencakup ketaatan seluruhnya. Ketaatan yang manapun, apakah berupa sholat, ataukah berupa puasa, ataukah berupa sedekah, ataukah berupa menyambung hubungan keluarga, atau berbuat baik dengan tetangga, dan lain sebagainya. Semua ketaatan. Faman nadzara ta'atan wajibatan wa mustahabbatan wajaba 'alaihi al-wafa'u bin nadri wa laysa 'alaihi kafaratun bal yata'ayyanu al-wafa'. Maka barang siapa yang bernazar, nazar kalau di kampung kita namanya apa, Mas Yono? Kalau di kalangan orang Jawa namanya apa? Katanya ujar, ya, ujar gitu. Yang dia berujar, ngomong gitu. Barang siapa yang bernazar ketaatan, baik nazar ini, ketaatan ini wajib atau ketaatan yang mustahab, baik yang dia nazarkan ini ketaatan yang wajib atau yang mustahab, maka wajib bagi dia untuk memenuhi nazarnya. Wajib bagi dia untuk memenuhi nazarnya. Walaysa 'alaihi kafarah. Dan tidak ada padanya apa? Kafarah, tebusan atau denda. Artinya nazar tidak bisa diganti dengan kafarah sebagaimana sumpah. Bal yata'ayyanu al-wafa. Bahkan apa? Yata'ayyan. Tentu dan harus dia memenuhinya. Kalau nazar ketaatan, harus dia penuhi. Harus dia tunaikan. Kama amarahu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan di dalam hadis ini. Fal yuti'hu. Maka hendaknya dia mentaatinya, menunaikan nazarnya, melaksanakan nazarnya. Dan di sini digandengkan dengan apa? Fal yuti'hu dengan lam apa? Lam apa? Di lamul amr, yang beri makna apa? Perintah. Dan perintah asalnya adalah wajib. Maka wajib memenuhi nazar, wajib menunaikan apa? Nazar. Wa kama asnallahu 'alal mufina binadrihim fi qawlih. Dan sebagaimana yang Allah telah memuji atas orang-orang yang memenuhi nazar mereka pada firman-Nya, yufuna bin nadri, mereka memenuhi nazar, yaitu menunaikan nazar, bernazar kemudian apa, dia penuhi, dia tunaikan nazarnya. Ma'a anna aqdan nadri makruhun, bersamaan memulai akad mengadakan nazar itu adalah makruh. Jadi bernazar itu asalnya apa, makruh. Tapi kalau sudah bernazar, wajib untuk dipenuhi. Kalau sudah bernazar, wajib untuk dipenuhi. Tetapi memulainya, membuat nazar atau bernazar, asalnya adalah makruh. Suatu yang tidak disukai. Kenapa? Kama nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anin nadri. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari nazar. Wa qala, Nabi mengatakan, innahu la ya'ti bi khairin. Sesungguhnya nazar tidak mendatangkan kebaikan. Nazar tidak mendatangkan apa? Kebaikan. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Hanya saja nazar itu dikeluarkan, keluar muncul, minal bakhil, dari orang yang pelit. Ya, dari orang apa? Yang pelit. Pelit apa? Ibadah. Pelit sedekah. Karena mendapatkan sesuatu, dia akhirnya menjadi apa? Dermawan. Menjadi apa? Dermawan, yaitu mengeluarkan apa yang ada pada dirinya. Maka asal dari mengucapkan nazar atau bernazar adalah makruh, karena itu tidak menambah kebaikan. Tidak menambah apa? Kebaikan. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit kemudian sembuh, itu sudah ditentukan oleh Allah. Tidak nazar pun sembuh, kalau memang ditakdirkan sembuh. Jadi sembuhnya bukan karena nazar. Kembalinya orang yang hilang bukan karena dia bernazar, bukan. Tapi dengan ketentuan Allah. Maka asal dari nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Makanya makruh. Tetapi kalau sudah bernazar, itu wajib untuk dipenuhi. Nazar yang apa? Nazar ketaatan kepada Allah. Qala wa amma nadrul ma'siyah, adapun nadar maksiat. Fata'ayyanu 'alal 'abdi an yatruka ma'siyatallah. Maka yata'ayyan, tertentu harus bagi seorang hamba untuk meninggalkan maksiat kepada Allah. Walau nadar, walaupun dia bernadar. Apa contohnya? Nadar. Ya, seperti di kalangan masyarakat kita namanya. Karena anaknya banyak berapa, kemudian ketika masih kecil bernadar, nanti kalau anak saya sudah mentas, ya, sudah selesai semua dari belajar, sudah menikah, saya mau nanggap wayang. Biasanya begitu ya Mas Yono ya. Iya. Sampai yang sudah tidak ada, diadakan apa? Ya, ketika dulu di zaman dulu kan ada ludruk, ada ketoprak itu ya Mas Fahri ya. Sampai grup ketopraknya sudah bubar, itu pun masih ada yang bernadar. Ya. Saya apa? Nanti kalau anak-anak sudah mentah, sudah ini, saya mau nanggap toprak ini, padahal toprak itu sudah tidak ada. Atau ludruk ini, padahal ludruk ini sudah bubar. Ya. Ada yang seperti itu. Ya. Nazar yang seperti ini adalah nazar maksiat. Nazar maksiat, maka apa? Tidak boleh untuk menunaikan nazarnya. Maka Rasulullah mengatakan apa? Fala yaksih, janganlah dia melaksanakan maksiat tersebut. Jangan memaksiati Allah, jangan melaksanakan nazarnya. Kalau nazar maksiat tidak boleh untuk ditunaikan. Nah, qala wa baqiyatu aqsamin nadri, dan sisa dari jenis-jenis nazar, kan nadril maksiyah, seperti nazar maksiat, wa nadri al mubah, dan nazar yang mubah, wa nadri lajaj, dan nazar yang lajaj, yang apa namanya, seperti protes atau orang yang bertengkar kemudian bernazar, wal ghadab, nazarnya orang marah, nazar maksiat, nazar apa tadi yang mubah, atau nazar yang lajat, nazar ghadab, hukumnya adalah hukum yamin, hukum sumpah, fil hinsi, di dalam membatalkannya. Maknanya apa? Kalau membatalkan nazar itu membayar kafarah. Kafarahnya apa? Kafaratun nadri, kafaratul yamin. Kafarahnya nazar, yaitu kafarahnya sumpah. Apa kemarin Fis? Dendanya? Kafarahnya sumpah? Apa Kil? Memberi makan 10 orang miskin. Atau membelikan pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan budak. Kalau tiga-tiganya sudah tidak bisa, baru apa? Berpuasa 3 hari. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat yang ke 89. Ini kafaranya apa? Sumpah. Nazar yang itu nazar maksiat, nazar yang lain selain nazar tabarur tadi, kafarahnya adalah kafarah sumpah. Ya, ada tiga yang pilihan dan satu yang tertib. Jadi boleh. Nah, tiga itu salah satunya, atau yang keempat yaitu puasa selama 3 hari. Dan kemarin kita ketahui yamin ada berapa kemarin? Ada 2 kemarin ya. Yamin dikatakan yamin al-mun'aqidah, yamin yang apa namanya? Yang tegak, yang harus apa? Dijaga dan dipenuhi, sumpah yang harus dijaga dan dipenuhi. Kalau membatalkannya berarti atau membayar kafaroh. Yang kedua apa? Dikatakan yaminul lagwi, sumpah yang sia-sia. Seperti apa? La wallahi, bala wallahi. Artinya kalau ngomong pasti itu keluar, padahal tidak maunya tidak bersumpah. Tapi ngomong memang sudah bahasanya latah, sudah seperti itu memang. Ya. Tapi maunya, niatnya bukan bersumpah. Ini yamin al-lagwi, sumpah yang sia-sia yang seperti ini. Dan ini tidak ada apa? Kafarahnya. Yang ketiga, yang kemarin dulu adalah yaminul ghamus. Dikatakan yamin al-ghamus, yaitu apa? Bersumpah atas sesuatu yang bersumpah atas sesuatu dengan dusta. Memang dia berdusta. Dia apa? Berdusta dan dibarengi dengan sumpah. Ya, dia bersumpah atas sesuatu yang bohong atau yang dusta, seperti memutarbalikkan fakta, itu kan dengan sumpah. Dia tahu kalau itu salah, tapi dia bersumpah bahwa itu benar. Berarti yamin apa? Ghamus. Sumpah di atas kedustaan. Yang kata Rasulullah apa? Dikatakan ghamus ayyaghmisu sahibaha finnar. Sumpah ini apa? Dikatakan ghamus karena memasukkan, menenggelamkan pelakunya ke dalam neraka. Kenapa? Karena dusta. Karena apa? Dusta. Maka memasukkan pelakunya ke dalam neraka. Dan itu tidak ada kafaroh. Sumpah yang seperti ini tidak ada apa? Tidak ada kafaroh. Yang ada apa? Bertaubat. Itu 3 jenis sumpah. Yang harus dijaga adalah sumpah apa? Yang dikatakan mun'aqidah. Apa itu yang mun'aqidah? Kemarin sudah kita baca. Yaitu apa? Sumpah atas sesuatu yang akan terjadi. Sumpah atas sesuatu yang akan terjadi. Demikian juga dalam perkara yang mungkin dan dengan nama Allah atau sifat-sifat Allah. Mungkin dengan billah, wallah, atau dengan sifat-sifat Allah. Bismillah, biizzatillah, dan yang lain. Nah, itu sumpah yang apa harus dijaga. Kalau membatalkannya atau melanggarnya, maka apa harus membayar kafaroh atau denda. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.